Kau selalu, selalu, selalu mencari perhatian agar si dia, si dia suka padamu. Hingga kau lupa, kau lupa, kau lupa, kau lupakan semua demi kau dapat, kau dapat, kau dapat cintanya. Namun kau telah terlena, tipu dunia, hingga kau lupakan semua. Bahkan Allah pun jua kau lupakan demi mendapatkan cintanya. Kau telah tertipu, bujuk duria, terlena si dia pada wajah cantiknya. Padahal Allah lah yang harus kau cinta. Allah cinta utama dan yang paling utama. Terlena akan wajah cantiknya, tapi bunga pun kan layu akhirnya. Tapi selalu, selalu, selalu kau tergoda si dia, hingga tak mampu, tak mampu tundukkan pandangan. Namun kau telah terlena, tipu dunia, hingga kau lupakan semua, hingga kau lupakan semua. Bahkan Allah pun jua kau lupakan demi mendapatkan cintanya. Kau telah tertipu, bujuk dunia, terlena si dia pada wajah cantiknya. Padahal Allah lah yang harus kau cinta. Allah cinta utama dan yang paling utama. Tipu dunia, hingga kau lupakan semua. Bahkan Allah pun jua kau lupakan demi mendapatkan cintanya. Kau telah tertipu, bujuk duria, terlena si dia pada wajah cantiknya. Padahal Allah lah yang harus kau cinta. Allah cinta utama kan yang paling utama. Utama. Awas kau sampai terlena. Kau telah tertipu, bujuk duria, terlena si dia pada wajah cantiknya. Telah tertipu, bujuk duria, terlena si dia pada wajah cantik.